Dari masjid sih kang? Bukan di sana? Hah? Subah pindah dong. Biasa di situ. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim wal ladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin ajaba al-kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ikhwanibidin a'azakumullah, di ayat yang ke-18 dan setelahnya dari surah Al-Hadid, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, mengeluarkan sadakah-sadakah mereka, impak-impak mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan laki-laki dan perempuan, karena di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11, man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, Allah telah berjanji untuk mereka-mereka yang bersedekah, berinfak, bahwa untuk mereka pahala yang sangat mulia. Maka di ayat yang ke-18 ini, innal musaddiqina wal musaddiqat, sunya orang-orang yang bersedekah laki dan perempuan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari harta yang mereka dapatkan secara halal, dari lapang dada mereka ketika mereka mengeluarkannya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqradullaha qardan hasana, memberikan pemberiannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qard itu pinjaman. Siapa yang mau meminjami Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meminjami Allah subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik, dari hasil usaha yang halal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan lapang dadanya, mengeluarkan sadakah-sadakahnya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, yudha'afu lahum walahum ajrun karim, dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mereka pahala yang sangat banyak, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan untuk mereka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak memisahkan antara Allah dan Rasulnya, tidak memilah-milih mana yang cocok, mana yang tidak cocok untuk mereka amalkan dan mereka tinggalkan, tapi semuanya mereka usahakan, ulah upayakan untuk mereka lakukan jika sekiranya itu adalah perintah, dan mereka meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Baik. Kenapa sedekah dikatakan sedekah? Barakallahu fikum. Ketika orang itu mengeluarkan sedekah, baik, menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkannya memiliki sifat sidq. Barakallahu fikum. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat percaya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang ketika dia mengeluarkan apa yang ada pada dia, dari sifat dasarnya adalah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan balasan, imbalan. Barakallahu fikum. Taib. Sadaqah dikeluarkan oleh seorang ya dulu ala sidqi imanihi billahi subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bersedekah atau dia mengeluarkan uangnya, pengennya uangnya itu kembali dengan tambahan. Tidakkah antum melihat orang dengan sukarela dia mengucurkan dana untuk usahanya, upayanya, bisnisnya dia, barakallahu fikum, dagangannya dia, perusahaannya dia, dia rela mengeluarkan hartanya yang banyak karena dia sudah hitung-hitungan kapan saya usaha ini, kemudian saya jual, saya ini dan ini, maka akan saya dapatkan hasil demikian dan demikian dan demikian. Ada yang dicita-citakan dari uang yang dikeluarkan itu, ada selisihnya sehingga dia mendapatkan keuntungan. Baik. Maka ketika seorang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan uang yang keluar betul 1 juta, 1 juta kelas, 1 juta keluar. Enggak seperti antum dagang, enggak ada. Antum dagang kan demikian. Beli barang 1 juta. Baik, barangnya ada, nampak. Setelah itu Anda jual kembali barang itu, uang juga nampak. Ada selisihnya, itulah keuntungan Anda. Maka ketika Anda mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan keluar begitu saja. Yang menjadikan Anda lapang untuk mengeluarkannya adalah keimanan Anda bahwa Allah akan mempahalai Anda. Allah akan menggantikannya. Barakallahu fikum. Itu yang menjadikan Anda apa? Mengeluarkannya. Baik, menunjukkan tentang kejujuran imannya bahwa Allah Subhanahu wa taala dia percaya akan Allah berikan pahala untuknya. Allah berikan ganjaran untuknya. Sama seperti ini. Baik. Walladzina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun. Jujur dia dalam keimanannya, percaya betul bahwa Allah akan membalasinya, mempahalainya dan melipat-lipat gandakan untuknya. Masya Allah. Membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dibawa oleh beliau dari petunjuk, termasuk diantaranya perintah untuk mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah. Taib. Meyakininya, dia mengucapkannya dan dia mengamalkannya. Wasyuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Demikian juga orang-orang yang mati syahid, syuhada, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka pahala mereka yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum ajruhum wa nuruhum, sekaligus cahaya untuk mereka. Pembahasan kita kemarin barakallahu fikum tentang masalah cahaya. Orang kafir dan orang munafik tidak memiliki cahaya sama sekali di hari akhirat. Barakallahu fikum. Cahaya itu diperoleh di dunia. Baik. Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sejak di dunia ini kita sudah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah cahaya. Petunjuk adalah cahaya. Terang jelas dalam kehidupan kita, ini yang halal, ini yang haram, ini sunnah, ini bid'ah. Baik. Ini tauhid, ini syirik. Jelas, terang, gamblang. Beda dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya, kabur oleh dia. Bingung dia. Mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Orang mana bilang tak cako-cako. Pemahaman dia tidak jelas tentang agama ini. Syubhat banyak bersarang di kepalanya. Rancu dia dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan agamanya, menjalankan sunnah Rasulullah, baik, maka dialah yang akan membawa cahaya dan mendapatkan cahaya. Wa syuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Untuk mereka pahala dan cahaya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sementara orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, gelap. Barakallahu fikum. Di dunia kalau orang menjalaninya dengan gelap, tidak ada petunjuk yang menuntunnya, maka di hari akhirat lebih gelap lagi. Barakallahu fikum. Halal haram dia bagi semua. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Adapun yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memilah-milih. Dengan cahaya itu dia tahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, hujjah-hujjah kami, maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang akan menghuni neraka jahim. Baik, tidak ada pahala untuk mereka dan tidak ada cahaya. Tidak ada pahala dan tidak ada cahaya. Barakallahu fikum. Seperti orang-orang munafik ini. La haula wa quwwata illa billah. Tidak ada cahaya untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan dunia kita ini. "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina." Ketahuilah wahai sekalian manusia, annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia itu adalah laib, permainan, walahu, senda gurau. Badan kita bermain dengan dunia ini, bersenda gurau dengan hati kita. Wazinah, dan sesuatu yang kita berhias-hias dengannya. Barakallahu fikum. Kita diingatkan bahwa kehidupan dunia ya begini modelnya. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم dan tafakhur berbangga-bangga di antara kalian, baik pamer. Manusia ini suka pamer, barakallahu fiik. Pamer. Pamer apa yang dia miliki? Dari kekayaan, dari kedudukan, dari pertemanan, berteman dengan orang-orang pembesar. Baik. Dia pajang. Ya pas ketemu dengan siapa gitu ya. Orang yang tinggi jabatannya, baik minta foto bareng. Setelah itu dipasang di rumah, dipasang di Facebooknya, dipasang di al-muhim. Baik, sehingga bukan orang biasa katuk dia. Dia batamang deng jenderal. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Pamer. Pamer apa yang ada, yang dimiliki. Wallahul musta'an. Baik. Yang repot, kalau kita katakan ini, yang memang memiliki sesuatu kemudian pamer, ya kita katakan mungkin. Yang repot kalau tidak punya apa-apa kemudian pamer. Barakallahu fikum. Lebih mengenaskan lagi. Yang punya pamer itu sudah mengenaskan. Yang tidak punya kemudian pamer, tidak akan mungkin dia pamer kecuali dia dengan kedustaannya. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Tafakhur. Bersombong diri. Dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari urusan dunia. Baik. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga, berbanyak-banyak dengan harta benda. Baik. Masya Allah. Baik. Kelihatannya ya biasa-biasa saja, bahkan nampak bahwa dia mensyukuri. Dia foto mobil baru, kemudian di share. Alhamdulillah Allah memberikan kendaraan. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya bersyukur, tapi pamer. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Padahal tidak semua orang, baik, yang melihat itu mendoakan kebaikan untuk kita. Begitu banyak orang yang dengki, iri, tidak senang dengan kebahagiaan kita. Tidak senang dengan kenyamanan kita. La haula wala quwwata illa billah. Media sosial sekarang ini luar biasa, mengerikan. Baik. Baik. Pasang di status macam-macam lah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Tidak usah dipasang-pasang di status di mana-mana. Baik. Kalau statusnya itu adalah ilmu, ya kan? Baik, berupa nasihat, ya mungkin. Barakallahu fikum. Tapi kalau sesuatu yang menceritakan dan penyampaian tentang kondisi pribadinya, maka hala mayam bagi. Barakallahu fikum. Tidak pantas. Boleh komentar-komentar yang merupakan itu kondisi jiwa sesaat. Mungkin dia lagi tidak nyaman. Barakallahu fikum. Tidak nyaman dari keluarganya, dari teman-temannya, dia merasa sumpek. Sehingga dia pasang status setan semua. Masya Allah. Yang baca. Semua yang baca. Kong kita dah setan. La haula wala quwwata illa billah. Mayam bagi tidak pantas. Tidak pantas. Kitanya tidak boleh sembarang pasang status. Apalagi keumuman-keumuman yang begitu tidak perlu. Bahkan jangan. Barakallahu fikum. Baik. Kita pun yang membaca status. Anda sendiri tidak pernah pakai. Anda sendiri tidak pernah pasang status. Tidak pernah baca status. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali mungkin bisa dihitung jari. Mungkin pas iseng-iseng saja Anda cuma lihat begitu saja. Itu pun tidak dibuka. Ini statusnya simbulan-simbulan. Sebenarnya Anda pernah buka. Cuma lihat begitu saja. Baik. Karena status ini macam-macam. Biar cuma ujang, pasang. Kencangkat ujang. UP panas dan seterusnya. Anda pikir ini tidak kerjaan. Tidak kerjaan. Barakallahu fikum. Kalau status itu fawaid, masya Allah, la ba'sa bih. Nasihat, pengingat, la ba'sa. Baik. Adapun masalah keluarga, masalah kondisi hati Anda, tidak perlu ditumpah curahkan di situ. Silakan Anda bangun di tengah malam, kalau memang ada masalah, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kemurahan dan kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar dari masalah kehidupan. Barakallahu fikum. Jangan keluhkan keluhan-keluhan ke orang, mayam Pak. Baik. Keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sedih, rasa gembira, susah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda bahagia, ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu wa lak syukru la ilaha illa anta. Masya Allah. Anda dalam kondisi lalai, kemudian tersadar. Silakan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta memohon ampunannya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainaka wa bainallah, antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kitanya, jangan macam-macam komentar, jangan macam-macam buat status. Kita juga yang membaca status, kalau baca, Anda sendiri tidak baca-baca status orang. Barakallahu fikum. Baik. Kalau baca status orang, ya kan banyak. Mungkin berapa pertemanan yang ada status-statusnya kita. Barakallahu fikum. Kalau dia status macam-macam, tidak usah ditanggapi dan jangan langsung apa istilahnya, baper, ya, bawa perasaan. Oh kita tuh ini yang dia bilang no. Oh jangan. Jadi koper nantinya apa? Korban perasaan. Barakallahu fikum. Ini istilah-istilah baru ini, tidak tahu ini di zaman dahulu tidak ada ini istilah-istilah baru sekarang-sekarang ini muncul ini. Wallahul musta'an. Media sosial tidak dipungkiri banyak manfaatnya. Kalau kita manfaatkan untuk kebaikan. Tapi kita tidak bisa menutup mata juga tentang keburukan dan kejelekannya juga luar biasa banyaknya. Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zina." Laib. Orang bermain-main di HP-nya, menghabiskan waktu berjam-jam. Barakallahu fiik. Bersenda gurau, pamer, zina, berbangga-bangga. Takatsurun fil amwali wal aulad. Ini. Di setiap saat, di setiap zaman, ya berbeda-beda. Laibnya, lahunya, zinahnya, tapakhurnya, takatsurnya, berbeda-beda di setiap zamannya. Allah SWT hanya menyebutkan secara umum saja. Kamatsali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Baik. Sama seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuhan, baik, membantu proses perkembangannya. A'jaba al-kuffara nabatuhu. Kuffar di sini az-zurra. Kufar di sini artinya para petani. Kenapa dikatakan petani itu kufar? Karena dia menutup tanah setelah dia menggalinya dan menanam padanya biji-bijian dan dia menutupnya. Namanya kafir, menutup. Barakallahu fikum. Demikian juga orang kafir sesungguhnya barakallahu fikum, dia menutup hatinya dari menerima. Barakallahu fikum hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia menolaknya. Maka di ayat ini kafir yang ada dalam ayat ini dikatakan oleh para ahli tafsir adalah para petani. Menakjubkan dengan turunnya hujan, masya Allah tumbuh subur pepohonan. Ya'jibul kuffara nabatuh. A'jabal kuffarnya, a'jabal kuffara nabatuhu. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian pepohonan ini, tetumbuhan ini mati, mengering, maka engkau pun melihatnya dia berwarna kuning setelah sebelumnya berwarna hijau. Masya Allah. Sama seperti itu juga kehidupan kita di dunia. Dari awalnya kita tidak memiliki apa-apa, setelah itu kita memiliki banyak harta. Baik. Kita tidak memiliki apa-apa waktu kita keluar di dunia ini. Barakallahu fikum. Tidak ada yang kita miliki. Tidak ada. Sehelai benang pun tak ada yang menutup jasad kita. Tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, tidak ada penutup kepala. Keluar ke alam dunia ini. Barakallahu fikum. Setelah itu mulai kita memiliki sesuatu sedikit demi sedikit. Sampai mungkin kita berbangga-bangga. Setelah itu kita akan tinggalkan semuanya. Barakallahu fikum. Baik. Kita dimandikan dan dikapani. Baik. Begitu dibangkitkan juga dalam kondisi tidak memakai pakaian. Sebagaimana Allah mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana dulunya kami ciptakan kalian telanjang, Barakallahu fiik. Keluar ke alam dunia ini tidak memiliki pakaian, tidak terkhitan, tidak memiliki alas kaki. Kama bada'na, sebagaimana kami ciptakan awal pertama kali, demikian juga kami bangkitkan dalam kondisi tidak memakai pakaian. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innakum tuba'atsuna yawmal qiyamati hufatan uratan gurla. Kalian akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan hufah. Tidak beralas kaki, hafi. Tidak ada alas kaki, tidak ada slop, tidak ada sendal, tidak ada sepatu. Urah, telanjang, tidak pakai pakaian sama sekali. Gurla dalam kondisi tidak terhitan, tidak tersunat. Barakallahu fiik. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita masuk ke alam dunia tidak memiliki apa-apa. Ketika kita mati pun kita tidak membawa apa-apa. Barakallahu fiikum, tidak ada. Cuma dua helai, tiga helai kain itu yang kita bawa. Itu pun hanya beberapa saat di kuburan, setelah itu lapuk. Dibangkitkan kita dalam kondisi tidak memakai apa-apa. Baik. Maka ya, hidup sederhanalah kita di dunia ini apa adanya. Toh semuanya juga kita akan ketinggalkan. Bukan berarti kita tidak perlu mencari duit, mencari rezeki, tidak perlu semangat, ogah-ogahan. Tidak. Jalani kehidupan normal apa adanya. Barakallahu fikum. Ketika Anda saatnya mencari rezeki, ya betul-betul mencari rezeki. Perhatikan urusan bagaimana bagusnya urusan rezeki Anda. Jangan barang itu, misalnya Anda jual beras, jual biji-bijian, Anda pasang di luar begitu. Terus hujan kencang, kemudian Anda kasih biar. Itu namanya dungu. Karena barang akan rusak. Mesti biar. Kalau ada yang mau beli, beli. No, kalau nyandak, nyandak biar. Jono. Namanya dungu. Ini namanya tidak betul-betul. Itu milik Anda. Dijaga dia dari kerusakan. Ihtimam. Justru kalian bagaimana caranya agar supaya barang itu tetap bagus, baik, sehingga orang juga membelinya, senang untuk membelinya, puas dia dengan barang yang kita miliki. Itu yang namanya apa? Sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Jual barang pun barang yang bagus, jangan barang yang jelek. Allahul musta'an. Baik. Artinya kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, khalas ada waktunya. Ketika kita diperintahkan untuk beribadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk belajar, ya luangkan waktu untuk belajar. Diperintahkan untuk bersedekah, silakan bersedekah sedikit atau banyak sesuai dengan keadaan masing-masing. Hakala. Barakallahu fikum. Bukan orang seperti orang-orang yang sepertinya dia dicipta hanya sekedar untuk mencari dunia. Sholat juga enggak, zakat juga enggak. Barakallahu fikum. Pokoknya dia kumpulkan duit sebanyak-banyaknya dari berbagai macam jalan, halal atau haram. Pokoknya dia pengen banyak duit, dia pengen kaya, dia pengen sukses. Menurut dia, sehingga dia mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan dunia kita ini begini modelnya. sebanyak apapun yang kita kumpulkan, toh tetap kita akan meninggalkannya. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Dua kemungkinan. Orang yang menjalani kehidupan dunia ini ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya, maka dia akan mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia menjalani kehidupan dunianya, dia berlaku kufur dan maksiat, maka untuknya adzabun syadid. Taib adzabun syadid. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata, harta benda yang menipu. Taib harta benda yang menipu. Kita tidak diperintahkan untuk berlomba memperkaya diri. Barakallahu fikum. Bukan untuk itu kita diperintah. Barakallahu fikum. Kita justru diperintahkan untuk berlomba untuk mencari, mengejar maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan di ayat setelahnya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Di ayat yang lain, fastabiqul khairat. Di ayat yang lain, wasari'u, perintah untuk kebaikan semuanya. Berlomba-lomba untuk kebaikan semuanya. Masya Allah. Bukan untuk kita berlomba-lomba mengejar dunia, bukan. Baik. Habis waktu, pikiran, tenaga hanya untuk dunia. Bukan untuk itu kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi bukan berarti kita juga tidak harus mengabaikan dunia kita. La. Yang pertama yang harus kita kejar, dan ini yang menjadi tujuan kita dan fokus kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bagtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah." Ini fokusnya. Barakallah, fokus kita ke sana. "Wa bagtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Nomor 2. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Bagianmu di dunia bisa menjadikan langgeng ibadahmu. Bisa engkau ibadah haji, bisa engkau umrah, bisa engkau talabul ilm, bisa engkau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu masyru'atil khair, proyek-proyek kebaikan, engkau salurkan dana di sana. Engkau mencukupi dirimu dan keluargamu sehingga tidak perlu Anda menggantungkan harapan Anda ke orang-orang. Tidak perlu Anda menengadahkan tangan, meminta-minta ke orang, berharap apa yang ada di tangan orang. Barakallahu fikum. Tapi ada fokusnya kita di sana. Barakallahu fikum. Dunia ini sambil lewat, sambil jalan. Barakallahu fikum. Untuk tujuan yang kita akan datangi di sana. Wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Kejar yang sana. Barakallahu fikum. Insyaallah dunia akan ikut. Dan usahakan, upayakan apa yang Anda, apa yang kita usahakan ini dari mencari rezeki, usaha apapun yang kita tekuni dari usaha yang halal, tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Biaya anak-anak kita untuk belajarnya, barakallahu fikum. Pendidikan mereka, pakaian mereka, makanan mereka, masya Allah. Lebihnya kalau ada yang bisa kita bantukan untuk saudara kita yang kurang mampu, kita bantukan. Hada huwa. Barakallahu fikum. Makanya Allah mengatakan, wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah. Dan berbuat baiklah. dari hasil usaha Anda di dunia ini, sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda. Allah memudahkan usaha Anda sehingga berlimpah apa yang ada pada Anda. Ketahuilah bahwa pada Anda rezeki saudara-saudara Anda. Melalui Anda rezeki-rezeki saudara Anda. Barakallahu fikum. Baik. Kisah dua sahabat, yang satunya belajar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satunya lagi ya'tarif bekerja. Baik. Fasyakal muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bekerja ini senantiasa membiayai saudaranya yang belajar. Baik. Dia pun mengeluhkan keadaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih. Sesungguhnya engkau diberi banyak rezeki oleh Allah SWT karena saudaramu yang satu ini. Allah memudahkan urusanmu. Melalui engkau rezeki saudaramu. Masya Allah tabarak wa ta'ala. Jadi kita disuruh berlomba untuk urusan akhirat. Berlomba beramal saleh. Berlomba melakukan kebaikan. Bukan berlomba-lomba memperkaya diri, berlomba-lomba pamer. Pamer. Tentang apa yang Allah berikan. Tidak perlu dipamer-pamerkan. Repotnya juga semua serba dipamer. Haji pun dipamer, umrah pun dipamer. Kenapa orang di Baitullah? Semua mulai perjalanannya sampai kembali ke tanah air. La haula wala quwata illa billah. Tidak perlu. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Aini barakallahu fikum, nasihat untuk kita tentang urusan dunia kita. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang menjadi patokan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Maka ketika tujuan kita adalah akhirat, maka dunia akan ikut. Maka ketika tujuan kita adalah dunia, maka akhirat kita akan terbengkalai. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.